Fardhul wajibi khususus sholawatin fil yomi wal laili. Ini menjelaskan tentang waktu sholat wajib dan juga hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sholat merupakan ibadah yang pokok ya, ibadah yang paling utama, dan juga sholat adalah tangga orang mukmin, tangga untuk menuju Allah, juga munajat ke Allah. Sholat itu adalah munajatu Rabbil Alamin, munajat atau berbicara rahasia, berbicara empat mata ya, kepada Allah. Faminal wajibi, termasuk dari kewajiban mukallaf adalah melakukan khamsu sholawatin fil yomi wal laylah, melakukan lima kali sholat di siang dan malam hari. Ini 24 jam keharusannya melakukan lima sholat. Lima sholat ini berdasarkan dari hadis yang berbunyi sholawat, khamsu sholawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadih. Ada lima sholat yang difardhukan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian setelah Nabi bersabda bersabda seperti itu, ada satu orang yang bertanya, hal alayya wairuha, apakah selain lima itu ada kewajiban lain, ada kewajiban sholat lain? Jawaban Nabi, la illa antatawa, tidak ada kewajiban lain kecuali sunnah. Jadi yang wajib hanya lima sholat ini. Selain itu ada juga riwayat dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fardhullahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholah, Allah memfardhukan kepada umatku di malam Isra Mi'raj kewajiban melakukan 50 sholat. Jadi awal mula kewajiban sholat adalah 50 ya, seperti penjelasan yang sudah kita tahu. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu tahfif, lalu aku terus menerus meminta keringanan kepada Allah. Ini seperti yang kita tahu atas perintah dari Nabi Musa ya, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailah, sehingga Allah menjadikannya lima kali di siang dan malam hari. Jadi yang asalnya 50 berubah menjadi 5. Kemudian Syekh Athiyah menjelaskan hadis ini, yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad adalah seluruh manusia ya, umatul dakwah ya, seluruh manusia yang mencakup orang kafir. Karena orang kafir itu juga berkewajiban melakukan syariat ya, berkewajiban melakukan syariat. Walaupun andai kata melakukannya tidak sah karena harus Islam dulu. Jadi orang kafir juga juga mukhatabun, juga mendapatkan khitab melakukan syariat-syariat. Kemudian Lailatul Isra itu yang dimaksud adalah tanggal 27 bulan Rajab, dan hal itu berlangsung 1 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi masih berada di Mekah ya, Isra Mi'raj itu Nabi masih berada di Mekah. Dan sholat 50 ini di setiap waktu, sholat 5 waktu itu berjumlah 15 sholat. Jadi waktu zuhur 15 sholat, asar 15 sholat, kemudian malam juga 15 sholat, totalnya 50. Dan setiap sholat itu 2 rakaat ya, jadi jumlahnya 100 rakaat. Jadi andai kata 50 itu tidak dikurangi 5, tidak menjadi 5, itu satu hari satu malam kita sholat 100 rakaat. Karena tadi kefarduannya itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat itu berlaku atau dilakukan oleh Nabi sebelum kefarduan sholat 5 waktu ya. Jadi semula di awal Islam itu sholat hanya 2 rakaat saja. Kemudian untuk sholat duhur dan asar ditambah 2 menjadi 4, dan maghrib ditambah 1. Jadi tambahan itu datang dari wahyu yang memerintahkan untuk menambah. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa untuk khusus sholat maghrib itu semulanya tidak 2, tapi dari awal sudah difardhukan 3. Sholat 5 waktu yang pertama adalah az-zuhru, sholat zuhur. Wa waqtuha idza zalat asy-syamsu. Waktu sholat zuhur dimulai di saat matahari bergeser ke arah barat dari tengah langit. Jadi maksud dari zawal adalah bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat. Ke arah barat sesuai dengan penglihatan kita ya, sesuai dengan penglihatan kita. Tidak sesuai dengan kenyataannya, karena kenyataannya itu matahari berjalan lebih cepat daripada yang kita lihat. Jadi untuk mengetahui bergesernya matahari ini bisa diketahui dengan panjangnya cahaya, panjangnya apa bayangan ya, panjangnya bayangan setelah bayangan itu mencapai titik yang paling pendek ya. Titik yang paling pendek itu adalah waktu istiwa. Jadi selama sudah bertambah panjang itu berarti matahari sudah bergeser ke arah barat. Menurut Syekh Athiyah, zawal itu bukan termasuk waktu zuhur menurut Syekh Athiyah. Jadi setelah zawal baru waktu zuhur. Kemudian di dalam Hasyiah Al-Qurdi yang mengutip penjelasan dari Syarah Bukhari yang ditulis oleh Al-Qostolani, dan Al-Qostolani mengambilnya dari kitab Al-Qut milik Abu Talib, menjelaskan bahwa zawal itu ada tiga. Zawal Syamsu, zawal Syamsi itu ada tiga. Satu, zawal yang hanya diketahui Allah saja. Jadi matahari sudah bergeser tapi yang tahu hanya Allah, makhluk lain tidak ada yang tahu. Kedua, zawal yang diketahui oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, hanya diketahui Allah dan malaikat saja. Yang ketiga, zawal yang diketahui oleh semua manusia. Jadi sebenarnya sebelum kita mengetahui matahari bergeser, itu mataharinya sudah bergeser. Sebenarnya demikian. Tapi untuk menjadi awal waktu sholat duhur, itu adalah pergeseran yang sesuai dengan penglihatan kita. Oleh karena itu, dalam satu hadis, Nabi pernah menanyakan malaikat Jibril, apakah matahari sudah bergeser atau belum? Jawaban Jibril ini aneh. La na'am. Jadi jawabannya la na'am. Tidak dan iya. Tidak iya. Nabi bingung dengan jawaban malaikat Jibril. Maksudnya bagaimana la na'am itu? Ma makna la na'am? Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, qata'at fi falakiha baina kulli la na'am masirat khamsini ati'am. Jadi saat malaikat Jibril mengatakan la, itu matahari sudah berlari berkilo-kilometer. Kemudian karena itu sudah bergeser, maka malaikat Jibril menjawabnya na'am. Jadi di saat malaikat Jibril mendapatkan pertanyaan Nabi, matahari masih belum bergeser. Tapi setelah malaikat Jibril mengucapkan la, matahari sudah bergeser. Jadi langsung diganti dengan na'am. Kata malaikat Jibril, antara ucapan kula dengan na'am itu matahari sudah berjalan sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi cepat sekali sebenarnya matahari berjalannya itu cepat sekali. Cuman yang kita lihat ya pelan-pelan itu yang kita lihat. Itu batas awalnya. Ila masir dilikuli syai'in mislahu wairadilil istiwa. Nah, ini batas akhirnya ya. Batas akhir waktu sholat zuhur adalah hingga bayangan satu benda ukurannya sama dengan benda. Jadi kalau bayangan benda sudah sama dengan bendanya, maka itu sudah selesai waktu zuhur. Namun bayangan benda ini mengecualikan bayangan yang ada di waktu istiwa ya. Bayangan yang ada di waktu istiwa. Bila memang ada bayangan di waktu istiwa, dan ada bayangan di waktu istiwa itu yang banyak terjadi di banyak daerah ya, banyak daerah di banyak negara itu rata-rata di saat waktu istiwa masih ada bayangan. Karena waktu istiwa itu kalau letak negaranya pas di bawah garis khatulistiwa, itu di saat waktu istiwa tidak ada bayangan sama sekali, katanya seperti itu. Tapi saya juga belum pernah membuktikan. Mungkin ya di Kalimantan itu mungkin seperti itu, mungkin katanya juga seperti itu. Di waktu istiwa di sebagian negara, di sebagian daerah ada yang tidak ada bayangan sama sekali. kalau di kitab dicontohkan di Makkah ya. Di Makkah itu juga tidak ada bayangan di saat waktu istiwa. Jadi kalau untuk daerah yang tidak ada bayangan istiwa, maka tidak, pengecualian ini tidak perlu. Pengecualian ghairu dzilil istiwa ini hanya terkhusus untuk daerah-daerah yang ada bayangan di saat waktu istiwa. Jadi panjang bayangan benda sudah sama dengan panjang bendanya. Namun panjang bayangan benda ini dikurangi dengan bayangan yang ada di waktu istiwa. Jadi misalkan di saat waktu istiwa ada bayangan sepanjang 5 cm misalkan ya. Di waktu istiwa ada bayangan sepanjang 5 cm. Maka untuk menentukan akhir waktu zuhur adalah bayangan benda diukur dengan bendanya. Kalau ukurannya sudah sama dan lebih 5 cm, maka selesai waktu zuhur. Lebih 5 cm itu karena mengukur ini, mengukur bayangan waktu istiwa ya. Jadi bayangan waktu istiwa itu tidak dihitung, tidak dihitung. Jadi istiwa itu, waktu istiwa itu sebenarnya tidak bisa kita ketahui secara langsung ya. Tidak bisa kita secara langsung melihat matahari, tapi kita mengetahuinya dengan melihat cahayanya, dengan melihat bayangannya. Dan juga waktu akhirnya sholat zuhur, kita juga cara mengetahuinya dengan bayangannya. Jadi kita melihat benda-benda yang ada di bumi, bisa manusia, bisa tiang, bisa kayu dan lain-lain. Kalau itu sudah sama dengan bayangannya, panjangnya, maka sudah masuk waktu istiwa. Dan kalau panjang bayangan lebih, itu berarti sudah masuk waktu sholat asar. Wal asru wa waktuha min ba'di waqti dhuhri ila maghribi syamsi. Ini waktu sholat asar. Sholat wajib yang kedua adalah sholat asar. Waktu sholat asar dimulai dari setelah berakhirnya waktu zuhur, tanpa ada pemisah keduanya ya. Jadi waktu sholat itu berdampingan. Kalau keluar dari satu sholat, maka otomatis masuk ke sholat yang lain. Jadi ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang masuknya waktu sholat asar setelah keluarnya waktu sholat duhur. Ini menurut kita ya, menurut penjelasan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Akan tetapi keluarnya waktu duhur itu hampir tidak diketahui kecuali dengan adanya tambahan panjang bayangan. Jadi waktu sholat duhur itu kan berakhir kalau panjang bayangannya sudah sama dengan benda ya. Panjang bayangan benda sudah sama dengan panjang benda. Itu kalau sudah tambah sedikit, itu masuk sholat asar. Nah, tambahan ini itu ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan itu masuk waktu sholat asar, yang kedua mengatakan waktu duhur, yang ketiga mengatakan itu tidak waktu duhur dan tidak waktu asar, itu adalah waktu pemisah keduanya. Nah, ini kalau kita melihat pendapat-pendapat lainnya. Dan akhir waktu sholat asar adalah ila magi bisyamsi, hingga tenggelamnya matahari. Ini berdasarkan dari sabda Nabi, waktul asri ma'mes, waktu asar adalah selama matahari belum tenggelam. Berarti kalau matahari tenggelam, maka waktu sholat asar telah habis. Wal maghribu, sholat yang ketiga adalah sholat maghrib. Wa waktuha min ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Waktu sholat maghrib adalah dimulai dari tenggelamnya matahari hingga tenggelamnya mega yang berwarna merah. Jadi waktu sholat maghrib itu beriringan dengan tenggelamnya seluruh matahari. Jadi tenggelam dan muncul itu berbeda ya. Kalau tenggelam itu harus tenggelam semua. Kalau tenggelam separuh berarti belum habis waktu sholat asar. Tapi kalau muncul habisnya waktu sholat subuh, itu cukup muncul sebagian saja, tidak harus muncul semuanya. Jadi tenggelam dan muncul terbit itu berbeda. Kemudian andai kata setelah matahari tenggelam, masih ada sinar, itu sinar itu tidak masalah ya. Artinya sudah masuk salat maghrib walaupun sinar matahari masih ada. Kemudian untuk kata Shafaqil Ahmar ya, maknanya mega merah ya. Shafaqil Ahmar, kata Ahmar ini sebenarnya hanyalah sifat penjelas saja, sifat penjelas bukan satu catatan. Mengapa? Karena syafak itu, kata syafak dalam logot Arab itu artinya merah. Kata syafak ini mana aslinya merah. Jadi mega yang dibahasakan syafak itu maksudnya pasti mega merah. Tanpa menyebutkan kata ahmar pun syafak ini artinya sudah merah. Jadi pensifatan ahmar ini hanya sebagai penjelas saja, sebagai penjelas. Kalau istilah namanya sifatun kasifah ya, sifat kasifah. Dan waktu sholat maghrib ini berdasarkan dari sabda Nabi, waktu sholatil maghrib malamnya bigi syafak, ya bigi syafak. Waktu sholat maghrib itu selama mega belum hilang. Wal isya'u, waktu sholat yang kelima adalah sholat isya. Tuha min ba'di waktil maghribi ila tulu'i al-fajri shodiq. Waktu sholat isya adalah dimulai dari waktu sholat maghrib hingga munculnya fajar shodiq. Jadi waktu sholat isya setelah waktu sholat maghrib dimulai dari hadisnya sholat maghrib ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i yang berbunyi bahwa Nabi Muhammad bersabda as-safakul kumroh fa'idha wabas syafak wajabat isyolah. Jadi kalau mega sudah hilang maka kewajiban sholat isya telah tiba. Akhir sholat isya adalah ila tulu il fajri shodik, hingga terbitnya fajar shodik. Ini berdasarkan dari sabda Nabi, laisa fin naumi tafrid wa innama tafrid ala man lam yusalli sholat hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Tidur itu tidak berbahaya, tidur itu tidak gegabah ya. Tidur itu tidak dianggap gegabah. Yang gegabah itu adalah seorang yang belum sholat hingga masuk sholat yang lain. Jadi kalau melihat hadis ini, zahirnya waktu setiap sholat itu memanjang hingga masuk ke waktu sholat yang lain selain sholat subuh. Kalau waktu sholat subuh kan setelah waktunya habis itu belum masuk sholat duhur ya. Jadi selain sholat subuh itu waktu sholat memanjang. Kemudian Syekh Yusuf juga mengecualikan waktu sholat maghrib menurut satu pendapat. Jadi ada pendapat yang mengatakan waktu sholat maghrib itu hanya satu, artinya sholat maghrib waktunya habis tapi sholat isya belum masuk. Kemudian ada juga ulama yang bernama Istokhri mengatakan bahwa waktu sholat isya itu masuknya setelah separuh malam, jadi jam 12 itu baru masuk sholat isya. Itu menurut Istokhri. Wasubuhu, sholat yang terakhir adalah sholat subuh. Wa waktuha min ba'di waktil isya'i ila tulu'il fajri. Waktu sholat subuh adalah dimulai dari selesainya waktu sholat isya. Ini awal waktu sholat subuh ya, yaitu munculnya fajar shodiq. Fajar shodiq adalah fajar yang cahayanya menyebar horizontal, jadi menyebarnya ke samping ya, ke samping. Jadi mengecualikan fajar kadzib. Karena fajar kadzib ini muncul sebelum fajar shodiq dan cahayanya itu vertikal ke atas. Jadi kalau shodiq itu menyamping, kalau kadzib itu ke atas vertikal. Dan fajar kadzib ini setelah muncul, lalu langit kembali gelap ya. Jadi muncul bercahaya terang, lalu setelah itu kembali gelap. Itu fajar kadzib. Ila tulu isyamsi. Waktu sholat subuh berakhir hingga terbitnya matahari. Ini berdasarkan dari sabda Nabi, waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsy. Waktu sholat subuh dimulai dari munculnya fajar selama matahari belum terbit. Ini sabda Nabi. Kemudian ada juga sabda yang lain yang berbunyi man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syams faqad adraka subuh. Jadi barang siapa yang melakukan sebelum matahari tenggelam, sebelum matahari terbit, maka dia menemukan sholat subuh. Jadi dua hadis ini yang sebagai dalil waktu sholat subuh hingga terbitnya matahari. Ada satu ulama yang bernama Istokhri. Istokhri sama seperti tadi ya, Istokhri. Istokhri ini mengatakan waktu sholat subuh selesai keluar, kalau sudah muncul cahaya, kalau sudah muncul cahaya asfar ya, asfar itu cahaya atau terang. Jadi zaman dahulu itu kan tidak ada lampu ya, belum ada penerang, gelap. Jadi sekiranya orang yang sekiranya seseorang bisa membedakan siapa yang ada di sampingnya, maka itu sudah habis waktu sholat subuh. Ini menurut Istokhri ya, menurut pendapat Istokhri. Jadi andai kata semua penerang dimatikan, kemudian seseorang bisa membedakan siapa yang ada di sampingnya, maka itu sudah habis. Itu akhir waktu sholat duhur. Fatajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslimin balighin akilin tahirin. Jadi semua sholat ini harus dilakukan di dalam waktunya masing-masing. Diharuskan dilakukan oleh semua orang Islam yang sudah balik, berakal dan suci. Dan suci. Jadi muslim ini, orang muslim ini mencakup walaupun Islamnya di masa lalu, Islam di masa lalu. Maksudnya orang murtad ya, orang murtad itu wajib sholat, tapi kalau melakukan ya tidak sah karena harus Islam dulu. Balik, akil dan tohir. Tohir ini maksudnya tidak suci, tidak suci dari hadas atau tidak suci dari hadas kecil ya. Maksud dari tohir adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau orang perempuan haid atau perempuan nifas itu kan dia tidak wajib sholat ya. Jadi yang dimaksud adalah tohir an haidin wa nifas. Fayahrumu takdimuha ala waktiha. Jadi dikarenakan sholat harus dilakukan di dalam waktunya, maka haram melakukan sholat sebelum masuk waktu. Jadi mendahulukan sholat sebelum waktunya itu tidak sah ya. Ini kalau dalam kaidah fikih masuk dalam kaidah mentaajjara syai'an qabla awanih uqiba bi hirmanih. Barang siapa yang melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Jadi melakukan sholat sebelum waktunya justru tidak sah karena mempercepat sesuatu sebelum waktu melakukannya. Jadi haram mendahulukan sholat sebelum waktunya, dan juga sholatnya tidak sah ya. Sholatnya juga tidak sah. Fata'khiruha anhu bighairi udrin. Selain haram mendahulukan sholat, haram juga mengakhirkan sholat dari waktunya bighairi udrin, tanpa adanya udur ya. Kalau mengakhirkan sholat karena udur itu hukumnya tidak haram. Contoh udur adalah tidur ya. Tidur yang tidak niat ya. Yang tidak niat untuk meninggalkan sholat. Tidur yang lam yata'adza bihi. Tidur yang tidak maksiat, yang tidak melanggar, yang tidak melampaui batas. Atau lupa yang tidak ditimbulkan dari kecerobohan. Jadi kewajiban orang muslim itu setelah masuk waktu sholat, kewajibannya adalah melakukan satu dari dua hal. Memilih langsung melakukan atau niat melakukan di dalam waktu, azm ya. Jadi boleh langsung melakukan, boleh niat saja, niat melakukannya di dalam waktu. Ini namanya azm yang muqayyad ya, azm yang terkhusus untuk satu ibadah tertentu. Di dalam fikih ada juga azm mutlak ya, azm mutlak. Azm mutlak itu adalah setelah seseorang balik, dia diharuskan untuk berniatan ya, berniatan melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu azam itu dilakukan setelah balik ya. Jadi kalau seseorang setelah masuk waktu sholat tidak melakukan atau tidak azam, maka dia berdosa ya. Jadi kalau seseorang masuk waktu sholat, dia sudah azam, sudah ada niatan melakukan di waktunya, kemudian dia mati sebelum melakukan sholat, maka dia maksiat ya, dia maksiat. Dan ini mengecualikan seorang yang diberitahu oleh maksum, diberitahu oleh nabi. Jadi orang yang mati sedangkan dia belum melakukan sholat, itu apakah maksiat atau tidak, tergantung di saat masuk waktu sholat dia ada niatan melakukan atau tidak. Kalau tidak ada niatan melakukan, maka dia berdosa. Tapi kalau sudah ada niatan, dia tidak berdosa selama tidak diberi kabar oleh nabi, tidak diberi kabar oleh nabi. Jadi kalau ada nabi yang memberitahukan bahwa kamu akan mati jam sekian, kalau dia tidak segera melakukan sholat, maka dia maksiat walaupun sudah azam. Ini namanya azam khos ya. Kemudian kewajiban azam itu berbeda dengan haji. Kewajiban azam itu berbeda dengan haji. Artinya seseorang yang meninggal sedangkan dia mungkin melakukan haji. Jadi ada orang yang sudah kewajiban haji ya. Ada orang yang sudah berkewajiban melakukan haji, dia menunda-nunda terus hingga dia meninggal di saat mungkin melakukan haji, maka dia berdosa. Jadi haji itu berbeda dengan sholat ya. Kalau haji harus dilakukan seketika. Fa'untara, ini hamzahnya salah ini. Mestinya hamzahnya di bawah ini. Fa'untara amani untak jamubihi. Nah ini juga salah, ini mestinya ya. Fa'in tarahmani unbak termudin, fa'in bakda mamado. Oh, bakda mamado ya, benar ya, sudah benar. Bakda mamado, ini benar ya. Fa'in tarahmani unbak dan mamado min waktiha ma'asauha. Tukroha binawi salisi lazimahu berdoa. Nah, ini di dalam istilah fikih disebut dengan turuhul manik, datangnya manik ya, datangnya manik. Jadi kalau datang manik, manik itu sesuatu yang menghalangi kesan sholat, itu namanya manik ya. Ini ada contohnya kurang ya. Fa'in tora'a mani'un, kurang contohnya. Contohnya kahaybin. Fa'in tora'a mani'un kahaybin. Kalau ada manik yang datang, ada sesuatu yang menghalangi kesan sholat datang, contohnya seperti haid, contohnya adalah nifas, gila, pingsan, mabuk, murtad. Kalau datangnya sesuatu ini setelah waktu sholat sudah berlalu dan waktu itu muat untuk melakukan sholat dan bersuci, maka harus mengqadha sholat itu. Jadi misalkan masuk waktu sholat zuhur ya, masuk waktu sholat zuhur kemudian haid ya. Jarak antara masuk sholat zuhur dengan haid itu apakah muat digunakan sholat dan bersuci atau tidak? Kalau muat digunakan sholat dan bersuci, maka sholat itu harus diqadha setelah haidnya berhenti. Tapi kalau jarak waktu antara masuk sholat dengan haid kurang untuk melakukan sholat dan bersuci, tidak wajib diqadha. Itu maksudnya dari kalimat ini ya. Tapi ini mengecualikan salis ya. Sebenarnya saya ulangi ya. Untuk selain salis, salis ini orang yang terus-menerus mengeluarkan hadas ya. Orang yang kencingnya keluar terus atau kentut terus, pokoknya orang yang selalu mengeluarkan hadas, ini memasukkan juga perempuan istihadah. Untuk salis, terkhusus untuk salis, waktu ini harus muat untuk sholat dan untuk bersuci ya. Tapi untuk selain salis, waktunya hanya cukup untuk sholat saja ya. Jadi keterangan saya tadi sedikit keliru ya, sedikit keliru. Jadi saya ulangi, masuk sholat duhur kemudian datang haid, masuk sholat duhur kemudian datang haid, apakah perempuan yang haid itu harus mengkodok sholat duhur setelah dia suci atau tidak ya, tergantung jarak antara datangnya mani dengan haid. Kalau jarak keduanya cukup untuk melakukan sholat, maka dia harus mengkodoknya setelah suci. Tapi kalau tidak cukup melakukan sholat, sholat duhurnya tidak harus dikodok. Nah, terkhusus untuk salis, untuk orang yang beser ya, untuk orang yang hadasnya keluar terus, waktu antara antara datangnya manik dan masuknya waktu sholat itu harus muat untuk sholat dan juga bersuci. Karena salis ini dia hanya diperbolehkan bersuci setelah masuk waktunya sholat. Jadi toharohnya salis itu tidak sah bila waktu sholat belum masuk. Lazimahu qodho', itu penjelasannya ya. Ini kalau dibaca salas, kalau dibaca salas berarti penyakitnya. Kalau salis itu orangnya. Jadi tergantung mau dibaca salas, mau dibaca salis ya terserah. Kemudian lazimahu qodho'uha, dan yang harus dikodok juga adalah sholat sebelumnya. Kalau memang belum melakukan sholat, bila sebelumnya bisa dijamak bersama dengan sholat itu, dan juga menemukan waktu yang bisa melakukan sholat. Kemudian ini dinisbat orang-orang junub ya. Jadi terkhusus orang yang gila ya, terkhusus orang yang gila, bila gilanya terputus-putus, bila gilanya terputus-putus, itu menghabiskan waktu sholat yang pertama, lalu muncul di sholat yang kedua, setelah berlalunya waktu yang cukup untuk melakukan dua sholat, maka dua sholat itu harus dikodok. Ini terkhusus bagi orang yang gila. Jadi tidak hanya mengkodok sholat satu saja, tetapi beserta dengan sholat sebelumnya. Kalau memang sholat sebelumnya bisa dijamak dengan sholat saat ini, tetapi sholat setelahnya tidak harus ya. Sholat setelahnya tidak harus, walaupun bisa dikodok bersama sholat sebelumnya. Jadi untuk orang-orang yang wudunya sah sebelum waktunya ya, untuk orang-orang yang melakukan wudu bisa sah sebelum masuk waktu sholat, maka tidak diharuskan untuk menemukan waktu yang cukup untuk bersuci, karena bersuci bisa dilakukan sebelum masuknya waktu. Jadi kalau tidak menemukan waktu ini, maka tidak diharuskan melakukan qadha, sebab tidak mungkin melakukan sholat. Jadi kalau jarak antara haid datang dan waktu masuk sholat itu hanya singkat, tidak, sholat itu tidak harus dikodok setelah suci. Kemudian andai kata seorang di sholat pertama dia masih kecil atau kafir ya, di waktu sholat yang pertama dia masih kecil atau kafir, kalau haid itu hilang di sholat yang kedua, dia sudah selesai atau dua malik yang datang. Di waktu sholat pertama masih kecil atau kafir ya. Kemudian di waktu sholat yang kedua sudah dewasa, atau bagi orang yang kafir sudah masuk Islam. Lalu dia belum melakukan sholat, datanglah gila atau had atau yang lain. Maka kalau jarak antara sembuh, antara dewasa dengan gila, atau antara Islam dengan gila itu cukup melakukan dua sholat. Dua sholat itu harus dikodo bila mungkin melakukan bersuci. Kemudian ada lagi yang cukup melakukan dua rakaat.